menyerahkan, menyandarkan ilmar masalati ilallah ta'ala, ilmu jawaban atas persoalan yang diberikan dari kepada Allah Jalla. Wal yakul dan tidaklah dia mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina, saya mengimani apa yang datang dari Allah, karena saya mengimani pada ayat dan hadis sampaikan kepada dia, tapi dia belum bisa memahaminya. Bisa dijawab, anak Nabi kami mengimaninya, kulun min indi rabbina, semuanya datang dari Rabbana. Wala yang berluhu, dan tidak tahunya dia, jawaban atas ilmu dibungkan tadi tidak akan membahayakan dia sama sekali. Wal yakul dalam dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, lau aklamu aynal kabu wa aynal suwabu wa aynal ma ta'muru bihi wa tuhidduhu, wahai Allah, seandainya aku tahu mana yang benar, mana yang tepat, mana yang engkau perintahkan dan mana yang berdindai, las tajab tulahu, tentulah aku akan memenuhinya. Wa takot tuhu, tentu aku akan meyakininya. Wa amil tubi ijabdi wa tawati, tentu aku akan mengerjakan dengan segenap kemampuan dan kesanggupanku. Itu sikap seorang muslim yang menginginkan keselamatan. Kalau ada perkara yang membingungkan tadi, sikap-sikap atau perkara-perkara yang miskin, cermat, bersabar, berhati-hati, mencari tahu kepada ulama, kepada orang-orang yang sikap, sampai menemukan jawabannya. Kalau sudah cari-cari, tidak ketemu juga, sabar lagi, tawakal kepada Allah, aman lagi, perlu menjadi wabina. Kita katakan seandainya kita tahu yang benar, maka kita akan yakini itu yang benar. Kita amankan sesuai kesanggupan kita. Fahada huwa dinu, wahada huwa tauhidu. Inilah din, inilah tauhid. Sudah pasti-pasti dipegangi, diamalkan, yakini, itulah agama, itulah tauhid. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang hambanya kecuali sekedar kesanggupannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Kalau Allah Taala, Allah mengatakan firman, "Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Ialah Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah kitab suci darinya, sebuah kitab suci. Di antara kitab suci itu, di dalam kitab suci itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu berkata-kata mendefinisikan ayat-ayat yang hanya memiliki satu makna, tidak mungkin ditafsirkan dengan makna 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada lagi yang menyatakan muhkamat itu artinya ayat-ayat ya, berlaku, tidak mungkin berubah, tidak menerima nasib penghakiman. Hunna umul kitabi, yang muhkam, ayat-ayat yang muhkam itulah umul kitab induknya, kitab suci. Wa ufal mutasyabihat, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang mutasyabihat. Biasanya para ulama mutasyabihat ini yang dalam pengertiannya adalah sebuah ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna, mempunyai memungkinkan untuk ditafsirkan dengan beragam tafsiran. Fa'amal lagi nanti dulu dihidup. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada zaid, condong menyimpang, tidak tegak lurus. Fa'yat sabiru nama tasyabaha itu, maka dia akan cenderung mengikuti ayat-ayat yang tasyabihat, ayat-ayat yang samar yang maknanya mungkin untuk ditafsirkan dengan banyak penafsiran. Ittiwa'al fitnati waktiwa'al ta'wilihi, karena dia menginginkan fitnah dari fitnah dan dia menginginkan ta'wilnya, maksudnya dia ingin memaknai ayat-ayat tadi dengan makna-makna yang jauh yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Wahai yang kamu takwil dahulu, subhanallah. Maka tidak ada yang mengetahui takwilnya yang sebenarnya kecuali Allah. Berwak itu nabi ilmi yakuluh. Adapun orang-orang yang ilmunya dalam, para ulama, mereka akan mengatakan aman nabi belum minit dirah. Karena beriman kepadanya, karena semuanya datang dari Rabb kami yang mutlak untuk yang tersyabih. Sama-sama datang dari Allah, wajib diimani. Yang sudah tahu, ya diamalkan. Yang belum tahu, belum dipahami, ya bertambah belajar. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal-akal, nanti ya lurus Islam yang lurus. Surat Al-Imran ayat 7. Ini tiga poin, dua poin dijelaskan oleh Al-Qur'an hari ini di dunia kita dari bintang Abu Maryam Al-Muqlis dan contohnya dan orang-orang yang Ashgahru wa Nabairu, orang-orang yang mirip dan serupa dengan mereka. Mungkin namanya lain, tapi kesamaan paham itu bisa ditemui di beberapa tempat. Yang di Libya ya tidak kalah beda dengan di Mesir. Di Mesir juga tidak kalah dengan yang di Yordan. Yang di Yordan ya tidak kalah dengan yang di Aljazair dan sebagainya. Mungkin juga dengan yang di Indonesia, walaupun ada yang dari ini nasihat. Sekalipun pendek tapi cukup penting ya, karena saya hadir pulang mengalami sendiri bagaimana repotnya bergaul dengan orang-orang seperti ini, bagaimana amal-amal dakwah, amal-amal biar itu kadang bisa bolak-balik karena orang-orang seperti ini. Apalagi kalau hampir ada di hidupnya Abu Maryam Al-Mubin, Masya Allah, dapat tipusnya Al-Tawqid Al-Qalud, Tawqid yang murni, mengerikan sekali, sampai-sampai ke Abu Muhammad Al-Mahdi memperingatkan murid-muridnya untuk tidak membuka tipus-tipus, jangan baca-baca, dan buka tipus-tipus, jangan mendengarkan kajian-kajian Abu Maryam Al-Mubin atau dia mungkin Al-Mahdi atau dua turunan Asumali atau orang-orang yang seperti mereka ini, karena memang parah, makin hari itu bukan makin membaik tapi makin ya memprihatinkan, seperti bagaimana disebutkan di dalam suatu hadis yang dulu ahlal Islam wayadaruna ahlal awdah, mereka membunuhi orang Islam sendiri tapi membiarkan para penyembah berhala. Bagaimana orang hidup di Yordania, pernyataan sikap ini ditandatangan oleh para makai dakwah di Yordania ikut aja kok, ikutin juga kok. Dan